الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan pada kita, wa asbahu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, bahwa dialah Allah yang telah mencurahkan, melimpahkan pada kalian nikmatnya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Dan betapa banyak nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Maka Allah ingatkan, fa'amma bini'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Allah, nikmat Tuhanmu, sebutlah, ingatlah. Dan hadirinnya dimuliakan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk mampu mensyukuri dan memuji Allah ketika kita diberi nikmat oleh Allah yang demikian banyaknya. Nikmat zahir tak bisa kita sebut. Baik itu udara yang kita hirup, air yang kita pakai, rizki yang kita dapat, termasuk badan yang ada pada badan kita ini, anggota tubuh kita ini. Demikian pula nikmat yang batin. Allah berikan pada kita keislaman. Allah berikan pada kita keimanan. Sungguh betapa banyak. Sampai Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalah kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tak mungkin sanggup kalian menghitungnya. Allah menyebutkan dalam firman-Nya, alhamdulillahilladzi hadana lihada, wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah membimbing kami, membimbing kita semua kepada Islam ini, pada iman ini, pada sunnah ini. Yakni kita dibimbing oleh Allah dengan nikmat hidayah dan taufiknya untuk menjadi muslimin, mukminin, dan menjadi ahlus sunnah. Ini nikmat yang luar biasa. Sebab nikmat ini tidak Allah berikan kepada setiap manusia, namun hanya Allah berikan pada orang-orang yang Allah cinta. Dan berbahagialah mereka, orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah ini, menjaga, memelihara keislamannya, keimanannya, dan menjaga istiqamah di atas sunnah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ingat, kalau bukan karena petunjuk Allah, tidak mungkin kita menjadi muslimin. Kalau bukan karena petunjuk Allah, tidak mungkin kita menjadi mukminin. Sebab Nabi SAW mengatakan, wala yu'til iman illa man yuhib. Allah tidak memberikan nikmat iman kecuali hanya orang-orang yang dicinta saja. Demikian pula kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau menyampaikan firman Allah, wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan pada kalian rizki. Allah memberikan rizki kepada orang yang Allah kehendaki tanpa ada batas. Beliau rahimahullah mengatakan, rizki Allah ini ada dua. Yang pertama adalah rizqul dunia. Rizki yang berupa dunia. Yaksulu bihal mu'min wal kafir. Rizki yang ini, rizki dunia ini, ya, orang mukmin, orang kafir semua dapat. Tidak hanya Allah berikan kepada orang mukmin saja rizki dunia, tapi ternyata orang kafir dapat, betul? Begitupun orang-orang yang taat Allah beri rizki, ternyata yang maksiat juga Allah beri rizki dunia. Maka jangan Anda merasa iri ketika orang-orang yang bermaksiat kepada Allah diberi mereka harta banyak. Sedang kita ahlus sunnah, orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah, yang taat kepada Allah, kadang rizkinya susah. Jangan kalian resah, jangan iri. Ingat, kebaikan bukan pada harta duniawi. Sehingga kata beliau, rizki yang kedua, yaitu rizkul qalbi, rizki yang di hati. Berupa apa rizki dalam hati ini? Yakni al-iman wal-ilm. Iman, ilmu. Yang dengannya kemudian muncul lagi al-ikhlas, al-khusyuk, al-khawf, ar-raja. Dan sekian banyak sifat-sifat mulia yang ada pada hati. Termasuk keislaman, keimanan, ketakwaan. Yang rizki ini la yakhsul bihi illa mu'min. Tidak akan didapat kecuali hanya orang-orang yang beriman. Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, bersyukurlah kita kepada Allah. Terlebih ketika pagi seperti ini kita bangun kembali dari tidur kita. Masih dalam keadaan kita Islam. Kita masih bisa beramal saleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, qad aflaha man aslama wa razaqahu Allahu kaffafan wa qana'ahu Allahu bima atahu. Sungguh berbahagialah orang yang ia Allah jadikan sebagai seorang muslim. Ya, Allah berikan pada dia keislaman. Allah memberinya dia rizki yang cukup. Ya, Allah beri dia rizki kecukupan. Dan Allah berikan dia sifat qanaah dengan apa yang Allah berikan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bahagialah orang yang seperti ini. Allah sudah jadikan ia hidup pagi-pagi dalam keadaan Islam, rizki cukup untuk makan hari itu, dan jiwanya tenang. Ini orang yang bahagia, orang yang beruntung. Ya, ingat, rizki itu cukup, belum mesti harus banyak. Karena apa? Rizki banyak belum tentu cukup, betul enggak? Banyak orang yang punya rizki banyak melimpah, tapi enggak cukup. Ya, pagi bangun resah bingung. Ya, untuk menambah rizkinya. Padahal kalau dimakan sampai 1 tahun enggak habis. Pagi-pagi sudah bingung, ngomel sana, ngomel sini, bingung sana. Ya, hanya gara-gara 1 karyawan enggak masuk sudah ribut. Ya. Rizkinya banyak. Hatinya enggak tenang. Kaya-kaya enggak cukup. Maka bersyukurlah kita. Rasulullah SAW selalu mengingatkan dalam doanya berdoa. Asbahna ala fitratil Islam. Kami bersyukur kepada Allah yang menjadikan kami pagi-pagi ini dalam keadaan di atas fitrah Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, di atas kalimat ikhlas. Wa ala millati abina Ibrahim. Wa ala din nabina Muhammadin, di atas agama Muhammad SAW. Wa ala millati abina Ibrahim, dan di atas millah Ibrahim hanifa yang lurus. Syukur kepada Allah. Namun kadang orang melihat keimanan keislaman ini dibawa jauh dari nikmat dunia, sehingga dia tidak memandang betapa besar karunia yang Allah dapatkan. Ketika dia pagi masih dijaga oleh Allah dalam keadaan Islam, ingat ikhwah barakallahu fikum, betapa dahsyatnya fitnah ini. yang membuat manusia kalau bukan karena pertolongan Allah tidak mungkin dia akan menjadi seorang muslim di pagi hari atau sore hari. Makanya Rasulullah SAW mengatakan badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laili mudhlima, bersegeralah kalian, ya, cepat-cepatlah kalian, segeralah kalian beramal. Baik itu beramal berupa ibadah salat ataupun menuntut ilmu. Untuk melakukan kebaikan segeralah kalian. Sebelum fitnah menimpa kalian. Karena sungguh fitnah itu datang kata Nabi SAW. Kakita'il layni muzlima. Seperti potongan malam yang gelap, sangat gelap gulita. Sehingga apa yang terjadi? Ketika seorang dia dalam keadaan gelap yang sangat. Pasti yang ada pada dirinya kebingungan, kekhawatiran, ketakutan, betul? Ketika kita di tempat yang sangat gelap, pasti kita bingung, tidak tahu jalan, kita khawatir keselamatan, kita takut bahaya. Dan itu fitnah. Sehingga dengan dahsyatnya fitnah ini, kata Nabi SAW, tusbihur rajul mu'mina wa tumsi kafira. Watumsi mu'mina watusbiha kafira. Orang di pagi hari dia masih iman, masih Islam. Sore sudah berubah kafir. Sorenya dia masih iman, paginya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minat dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit dari perkara dunia. Dia rela mengikuti hawa nafsunya. Ya, meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dia mengejar dunianya, dia melupakan agama. Ingat betapa banyak orang yang ia lebih cenderung mengejar dunianya dan mengabaikan agamanya, akhiratnya. Sehingga praktis kebanyakan manusia kalaupun dia ibadah, ibadah itu seperti beban. Sehingga setelah ia selesai sholat langsung lari. Seakan-akan sudah lepas bebannya. Beda dengan orang yang merasakan bahwa sholat adalah satu kebutuhan. Dia akan berusaha khusyuk, tenang, khudu', tunduk pada Allah Ta'ala. Menikmati karena itu saat ia ketemu, jumpa dengan Allah Rabbnya. Komunikasi dengan Allah, menyambung hubungan dengan Allah. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, beliau Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Supaya kita muncul syukur yang besar kepada Allah. Ketika pagi kita bangun dalam keadaan Islam dan kita diberi kemudahan beramal saleh. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih. Man sholla bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang ia sholat pada dua ujung waktu yang dingin, Allah jamin ia masuk ke dalam surga. Dua ujung waktu dingin yang mana? Yaitu salatul fajr wa salatul asyr. Salat subuh dan salat asyr. Subuh dingin di ujung malam. Kalau kita lihat waktu-waktu malam, awalnya masih sumuk, panas ya. Terus sampai tengah malam mulai dingin. Subuh ini sudah di ujung waktu yang dingin, di ujung waktu malam. Sehingga orang kalau subuh cenderung nyaman tidurnya, tenang. Betul enggak? Mau bangun rasa-rasa berat. Maka orang-orang mukmin akan tetap walaupun subuh begitu enaknya suasananya untuk tidur, dia akan bangun. Tapi orang munafik makin lelap, ya, istilahnya mancal kemul. Tambah kemul ya. Tambah rapat selimutnya. Tambah nyaman tidurnya. Orang-orang munafik berat. Bangun subuh. Begitu pula sore asar. Di ujung waktu dingin. Ya, waktu dingin di ujung siang. Dan ingofila barakallahu fikum ini. Seperti yang Allah katakan. Hafidhu ala salawati wa salati lusta. Kalian pelihara. Sholat lima waktu kalian, utama sholatul wusta, sholat pertengahan. Yakni sholat fajr, sholat asar. Al-wusta, sholat asar. Kemudian apabila barakallahu fikum kita ingatkan kembali nikmat Allah. Bersyukurlah kita ketika Allah telah berikan nikmat ini. Islam, kita dijaga pagi dalam keadaan Islam, dimudahkan kita beramal saleh setelah kita mukmin, muslim, kita bisa sholat berjamaah dan kita syukur. Allah memilih kita semua menjadi ahlus sunnah. Allah memilih kita dan membimbing kita berjalan di atas sunnah. Banyak saudara kita kaum muslimin yang mereka mukmin, muslim, tapi mereka tidak di atas sunnah, tidak mengikuti sunnah wal'iyadzubillah, bahkan mereka benci dengan sunnah, bahkan lebih ngeri memusuhi sunnah. Ada enggak? Orang Islam benci sunnah, memusuhi ahlus sunnah, ada enggak? Nah, ini yang lebih mengerikan. Ya? Ini yang lebih mengerikan. Berarti kalau kita sudah dapatkan di zaman ini ada orang-orang muslim, orang-orang mukmin benci dengan sunnah, bahkan memusuhi sunnah, ada apa dengan mereka itu? Tak lain karena mereka tidak mengenal, tidak mengerti. Ya, seperti ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, man jahila syai'adahu wa'ada ahlahu. Orang yang tidak mengenal, tidak mengerti sesuatu akan memusuhinya dan memusuhi pelakunya. Karena banyak muslimin tidak mengerti hakikat yang benar dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika ada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan, mereka antipati, anti Wahabi, anti Salafi, anti sunnah Nabi, itu pada hakikatnya. Ya? Bahkan mereka memusuhi. Ini menunjukkan apa? Mereka jauh, tidak mengerti. Sehingga ketika kita dibimbing Allah untuk kembali mengikuti sunnah, bersyukurlah. Jangan sombong, tapi syukurilah nikmat ini. Apalagi di zaman ini, ikhwah barakallahu fikum. Biasanya, satu nikmat akan terasa amat besar nilainya ketika hal itu berkurang adanya. Ya, di musim kemarau yang panjang, nikmat air itu subhanallah seperti apa? Luar biasa. Sampai orang antri untuk dapatkan air di tempat yang kering, air maksudnya, yang air sedikit. Mungkin kita pernah ngalami ya, ketika kelangkaan BBM, minyak kosong atau gas habis di mana-mana. Di tempat itu ada satu tempat yang ada menyediakan, kira-kira orang antri enggak? Untuk apa? Untuk beli. Padahal itu hanya untuk nyalakan kompornya, dia harus antri. Begitupun air, karena langka, antri untuk dapat tetesan air, antri bergantian. Karena apa? Sedikitnya. Nah, kita juga mestinya syukur ya ikhwah, ketika kita dibimbing oleh Allah Ta'ala dalam keadaan zaman yang seperti ini, di akhir-akhir zaman ini, ketika banyak dari muslimin memusuhi, mengingkari sunnah Nabi SAW, kita dibimbing untuk mengikutinya. Ingat, ini adalah siratul mustaqim, jalan lurus yang kita minta kepada Allah. Inilah Allah tunjukkan jalan yang lurus, ya ini jalan yang ditempuh Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW ikhwah, dalam hadis dari Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu wa yusrabul khamru wa yadharuz zina. Kata Rasulullah SAW, sungguh di antara tanda-tanda dari tanda-tanda hari kiamat ialah diangkatnya ilmu. Allah angkat ilmu. Sehingga ketika ilmu diangkat, ia sebetul jahil. Yang tersisa, yang menyebar, yang merajalela, kebodohan. Ya, yang merajalela, kebodohan. yusrabul khamru, dan akan menjadi biasa minuman khamr. Begitupun akan menjadi merajalela perbuatan zina. Dalam hadis yang lain dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina yaday sa'ah ayyaman yurfa'u fiha al-ilm wa yanzilu fiha al-jahl wa yaksuru fiha al-haraj wal haraj al-qatl." Sungguh menjelang datang hari kiamat, datang waktu-waktu di mana ilmu diangkat dan turun merajalelalah kebodohan. Akan banyak di waktu itu pembunuhan, pembantaian. Perhatikan ikhwah. Sehingga dikatakan oleh Anas ibn Malik, kondisi yang seperti ini menjadi bukti bahwa kata beliau, la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang zaman, tidaklah datang berganti waktu atau masa, melainkan yang datang sesudahnya, zamannya lebih buruk dari zaman yang sebelumnya. Karena apa? Semakin sedikitnya ilmu yang menyebar, dan semakin merajalelanya kejahilan. Dikatakan Nabi SAW diangkat ilmu oleh Allah. Dengan cara bagaimana? Bukan serta-merta ilmu diangkat, tapi dengan wafatnya para ulama. Sehingga sedikit ulama yang tersisa, dan banyaknya manusia juhala. Kalau kejahilan yang merajalela, maka akibat besar yang timbul dengan sebab kebodohan ini, rusak agama. Ya, rusaknya agama. Sebab apa? Manusia sudah lalai. Dan ingat, semakin merajalela kejahilan di satu masa, maka masa itu masa-masa yang buruk. Makin jahil umatnya, makin buruk keadaannya. Seperti di zaman sebelum Islam datang. Keburukan begitu jeleknya menimpa manusia. Membuat murka Allah Ta'ala hingga Allah datangkan Islam di masa jahiliyah. Dan kedatangan Islam di waktu itu nampak asing di tengah-tengah manusia. Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, bada al-Islam gharib. Islam awalnya asing. Karena enggak dikenal di kalangan manusia ketika itu. Asing. Dan Rasulullah SAW mulai memperkenalkan Islam. Tidak di mimbar-mimbar. Ya. Tidak melalui seminar. Tapi beliau satu-satu dari istrinya. Dari Ali bin Abi Thalib, sepupunya. Kemudian sahabat karibnya Abu Bakar As-Siddiq. Dikenalkan Islam. Terus kenal berikutnya. Bertambah jumlah sahabat-sahabatnya. Bertambah jumlah muslimin. Allah perintahkan mereka untuk terang-terangan berdakwah Nabi SAW kepada umat ini. Beliau menyerukan kepada kaumnya untuk memeluk Islam. Untuk menjadi mukmin. Dan ingat. Awal perjalanannya. Mereka tidak hanya asing di tengah-tengah komunitas manusia waktu itu. Di tengah-tengah masyarakat yang hidup waktu itu. Bukan hanya asing orang-orang yang beriman. Bahkan mereka bangkit untuk menghalangi, untuk menutup dakwah ini. Dan menyiksa orang-orang yang mengikuti dakwah Nabi. Betul? Awalnya. Terus Nabi sabar bersama para sahabat yang sabar. Radhiyallahu anhum. Sehingga Islam terus Allah ya jaga, Allah kokohkan terus dengan masuknya Hamzah paman Nabi SAW, masuk pula Abu Umar ibn Khattab radhiyallahu an, terus hadirin sehingga semakin kokoh, makin kokoh, dan beliau mendapatkan kemenangan dari Allah setelah beliau hijrah dengan perang Badar terus sampai Fathu Mekah dan terus menyebar. Sampai diteruskan Khulafa Ar-Rasyidin. Mereka menebar Islam ke seluruh penjuru dunia. Dengan hikmah. Dan dengan rahmah. Islam menyebar. Sehingga dengan di masa Umar Ibn Khattab ditaklukannya Persia dan Romawi. Islam menyebar dari ujung timur sampai ujung barat. Ketika itu. Sehingga manusia pun mengenal Islam. tidak asing. Orang berjalan dari wilayah Persia, ya, dari mulai dia berjalan dari Syam sampai ke Madinah, bahkan berjalan lebih jauh dari itu, mereka aman dan mereka dikenal. Islam semuanya mengenal, orang-orang mengenal Islam semuanya. Menyebar. Dan mereka satu manhajnya. Yang mereka kenal Islam ketika itu, Islam model apa kira-kira? Karena yang mendakwakan ketika itu para sahabat. Yang menyebarkan Islam ketika itu, di wilayah Persia dan Romawi yang sudah ditaklukkan, itu yang menjadi guru-guru bagi kaum mukminin, bagi mereka para tabi'in. Karena Rasulullah SAW telah wafat. Rasulullah SAW telah wafat. Yang menjadi guru mereka itu adalah para sahabat yang dibimbing langsung oleh Nabi SAW. Sehingga mereka dapatkan Islam masih murni. Seperti yang didapatkan oleh para sahabat. Mereka mengatakan qala Allah taala, qala Rasulullah SAW, dan mereka mencontohkan seperti ini, mempraktikkannya Nabi. Mereka langsung ketika turun perintah salat, Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Mereka orang yang paling ngerti kayak apa salatnya Nabi. Sehingga ketika itu kaum muslimin tidak ada perselisihan dalam agama, tidak ada perpecahan dalam agama, tidak ada. Karena semua berjalan di atas ilmu. Di atas nur, di atas cahaya. Semuanya terang agama. Seperti yang disampaikan Rasulullah SAW. Taraktu fikum ala mahajjatil bayda. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian Islam ini. Di atas hujjah yang putih. Sampai beliau katakan. Lailuha kanahariha. Malamnya laksana siangnya. Jelas. Gamblang. Dan dengan sebab ini maka merekalah generasi yang pantas dikatakan Nabi khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi generasiku, generasinya para sahabat, yang mereka semua beriman di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mencapai kesempurnaan iman yang Allah puji mereka dengannya. Ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka itu mukmin sejati. Lahum darajat, bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Allah. Wa maghfiratun, dan ampunan. Wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Jannah buat mereka. Begitu generasi tabi'in yang kedua setelah sahabat. Mereka dikatakan pula sebaik-baik generasi oleh Nabi SAW. Terus generasi yang ketiga tabi'ut tabi'in. Nah setelah generasi inilah hadirin. Muncul mulai penyimpangan dalam Islam. Muncul kelompok Khawarij. Muncul kelompok Rafidhah, Syiah. Terus muncul berikutnya. Aliran-aliran sesat. Ya, Sufiyah mulai muncul berikutnya. Terus Jahmiyah muncul lagi. Qadariyah muncul lagi terus. Ya, Mu'tazilah. Berkembang kesesatan menyebar. Dan akhirnya sampai pada zaman kita. Apa yang terjadi? Yang menyebar pesat itu kesesatannya. Syubhatnya. Sedangkan sunnah betapa sedikitnya. Jangankan di zaman kita. Sampai di zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal. Rahimahullah ta'ala yang masih dekat dengan zamannya mereka para tabi'in ini. Beliau seperti apa? Menghadapi penguasa. Yang berpemikiran Mu'tazilah, yang menganggap Quran makhluk, sehingga siapa yang tidak sependapat dengan penguasa akan dipenjara, disiksa, bahkan dibunuh. Sampai Imam Ahmad menjalani hukuman yang berat di penjara. Namun kesabaran beliau membawa sunnah ini, berpegang dengan sunnah ini, beliau kemudian Allah selamatkan dan beliau digelari sebagai Imam Ahlus Sunnah. Sedikit ulama ketika itu. Terus sampai sekarang apalagi ikhwah. Maka apa yang disampaikan Nabi SAW. Islam awalnya asing. Kembali menjadi asing seperti awalnya. Walaupun asingnya kita sekarang beda dengan yang dulu. Kalau dulu Islam asing di tengah-tengah musyrikin, kafirin. Sekarang Islam yang mengikuti sunnah Nabi ini. Mereka nampak asing di tengah-tengah muslimin itu sendiri. Karena apa? Pangling. Loh kok gitu Islamnya ya? Kok beda ya? Kok lain ya? Islam apa ya? Berbagai pertanyaan. Umat tidak ngerti masih bertanya, itu Islam apa ya? Aliran apa ya? Langsung ulama usu, ulama-ulama yang su, ulama-ulama yang tidak menjadi pewaris ambiya, ya, ulama-ulama yang jahat ini kemudian mengatakan, hati-hati, ini kelompok sesat, ini kelompok ini, hati-hati, sehingga umat ketakutan. Kalau begitu, lari. Seperti ketika antum kita semua belum kenal sunnah. Betul enggak? Tanda tanya. Kelompok apa sih? Ngajinya kok kayak gitu? Pakaiannya kok begitu? Perempuannya kok begitu? Betul? Setelah kita kenali, masya Allah, ternyata ini dia yang diajarkan Nabi SAW. Inilah sunnah Nabi. Dan ingat ikhwah, kalau kita tersesat, lalu ada orang ngasih petunjuk, mas, kamu tersesat, keliru jalannya. Jalannya yang betul ini terus lurus. Kira-kira kita senang gak diberi petunjuk? Mestinya senang. Ya, dan kita ikuti jalan itu terus. Kalau kita umpamanya sudah dapatkan jalan yang selamat ini, dan kita sudah jelas inilah jalan yang Allah bimbing, kita sudah dapatkan, bersyukurlah. Kejar mereka, para sahabat yang sudah mendahului kita dalam Islam ini, dalam iman ini. Allah katakan, wa in amantum bi mislima wa in aminu bi mislima amantum bihi faqad ihtadau. Andaikan mereka-mereka nanti beriman seperti iman-iman kalian ini, faqad ihtadau, sungguh berarti mereka ada dalam petunjuk. Wa in tawallau, tapi jika mereka ternyata berpaling, ya, wa innamahum fi syiqaq, sungguh mereka berarti sesat. Ya, kalau sampai kita imannya, ibadahnya tidak seperti mereka para sahabat yang dibimbing Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, kita sesat. Innamahum fi syiqaq. Dan orang-orang ini Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 115, "Wa may yusaqqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yantabi ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nusnihi jahannam wa sa'at masira." Allah katakan, siapapun orang yang ia itu yusaqqi ar-rasul, dia itu menyimpang dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yusakik maksudnya ini Rasul sallallahu alaihi wasallam punya jalan, ia ambil jalan sendiri. Ini jalan ditemu Nabi, dia ambil jalan sendiri. Misah. Padahal apa kata Allah taala, mimba di mata bayyana lahul huda, sudah jelas bagi dia petunjuk. Jadi orang-orang yang sekarang mereka menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, menentang sunnah Nabi, itu bukan orang yang enggak ngerti. Bukan enggak tahu. Tahu mereka itu sunnah Nabi, itu ajaran Nabi, itu Islam, ya begitu yang benar. Tapi, nah ini hawa nafsunya mendominasi sehingga ia ambil jalan sendiri. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Ia tidak mengikuti jalan mu'minin, jalan para sahabat yang ikuti Nabi. Dia ambil jalan sendiri, mengikuti hawa nafsunya. Sehingga orang yang seperti ini, nuwalli ma tawalla, kata Allah, kami dia, biarkan dia leluasa dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, kami jurmuskan di dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Ingat ikhwah barakallahu fikum, dengan sebab Allah sudah angkat ilmu mulai dengan wafatnya para ulama, sehingga sedikitnya ulama menyebar kebodohan, akibatnya agama ini rusak. Karena syubhat begitu dahsyat. Sampai belum menggambarkan akan terpecah menjadi 73 golongan umat ini. Semua di neraka kecuali satu yang selamat. Kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala, 72 yang disebutkan Nabi ini bukan hanya menyebutkan jumlahnya golongan-golongan yang tersesat itu, tapi juga sekaligus betapa luasnya syubhat yang menebar di hadapan kaum mukmini, yang membuat mereka bingung memilih mana yang satu itu. Mereka bingung mana. Kalau tidak ada ilmu, kayak kita umpamanya, suruh milih pena disebar. Ambil pena yang warnanya ungu, sedangkan gelap keadaannya. Sehingga orang sembarang, yang penting ambil. Semuanya ambil. Sudah, nyalakan lampu. Supaya jelas siapa yang benar, siapa yang keliru. Loh, lihat. Ternyata, yang semula mereka yakin yang dipegangnya sudah ini warna ungu. Begitu dinyalakan lampu, keliru. Ya. Artinya, kalau orang mengambil agama tanpa ilmu, bahaya. Kelompok ini saja, selamat. Kelompok ini saja, selamat. Tanpa ilmu dia ambil, dia ikut. Begitu nanti di hari kiamat, baru disingkat. Ternyata, mana yang benar? Hanyalah yang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang diselamatkan Allah, yang dikatakan Ta'ifah Al-Mansurah, kelompok yang selamat, yang mendapat pertolongan Allah, ya Firqatun Najiyah, itu adalah apa? Mereka yang dikatakan Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku ada padanya dan para sahabatku. Terus ikhobar kalafikum. Jelas ya dampak daripada hilangnya ilmu. Dan ilmu itu kata Rasulullah SAW dalam hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna allaha la yakbidu ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah sungguh tidak mencabut ilmu serta merta dari hamba. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, namun Allah mencabut ilmu dengan dicabutnya atau wafatnya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika tidak tersisa lagi orang alim di tengah-tengah komunitas manusia itu, umat itu, ittakhadanna suru'usan juhalan, orang-orang pun mengambil pemimpin dari pemimpin-pemimpin yang jahil. Bukan pemimpin yang berilmu. Yang diangkat pemimpin yang jahil. Apalagi ikhwah kayak di zaman ini. Dengan sistem demokrasi. Pokoknya diangkat siapa yang punya massa banyak. Siapa yang punya uang banyak. Bisa beli suara banyak. Itu yang akan jadi. Ini ngeri. Ya, ngeri. Kalau yang dijadikan mereka adalah orang-orang jahil sebagai pemimpinnya. Akhirnya. Fasu'ilu fa'afnu bighairi ilmin. Dia ditanya, dimintai pendapat, dia berfatwa tanpa ilmu. Akibatnya, fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan pula. Ini risiko. Agama rusak. Agama menjadi hancur. Kemudian, akibat lain pula, dengan hilangnya ilmu, yasrabul khamru. Khamr menjadi biasa, merajalela. Di mana-mana orang minum khamr. Dan ingat, agama sudah rusak sebab kebodohan. Dengan khamr, akal manusia menjadi rusak karenanya. Sudah agamanya rusak, akalnya rusak. Kira-kira kejahatan berkurang atau bertambah? Kalau orang sudah rusak agamanya, tidak lagi ada rasa malu kepada Allah. Tidak ada lagi rem, imannya, takwanya hancur. Kayak mobil, ngebut, gak ada remnya. Kira-kira resiko nabrak dengan selamat lebih besar mana? Nabrak. Pasti. Ngebut, jalan belok, plak, nabrak. Nggak ada remnya. Nah, orang kalau agama udah rusak, semuanya boleh, semuanya bisa. Khamar diminum, rusak akalnya pula. Hancur. Makin rusak, makin rusak. Hadirinnya dimuliakan Allah. Coba lihat sekarang ini, dari orang-orang liberalis. Menuntut di negeri ini, LGBT dibiarkan, dibebaskan, dibolehkan, hendaknya dilegalkan. Pendidikan agama, kurikulum di sekolah dihilangkan. Coba tuntutan-tuntutan jelek ini disuarakan. Alhamdulillah, kata putusan terakhir, DPR MPR RI menyatakan bahwa tidak ada lagi ya dari parlemen yang mengizinkannya LGBT. Yang tadinya berita katanya ada 5 partai yang melegalkan. Alhamdulillah, sekarang tidak ada. Semoga dihilangkan. Sehingga akibat dari munculnya ini, timbul lagi generasi berikutnya. Bukan hanya LGBT yang ilegalkan, muncul lagi kerusakan yang lebih kecil dari anak-anak kecil. Kid zaman now katanya. Hancur lagi. Coba yang dewasa hancur, yang kecil juga hancur. Dihancurin sehancur-hancurnya oleh mereka. Ibarat kebun itu dihancurkan, pohon yang besar, pohon yang kecil semua dihancurkan. Negara ini dihancurkan dari yang tua sampai yang anak-anak. Moralnya, akhlaknya. Hadirin, ngeri keadaannya. khamr merajalela. Melalui, kalau cuma minuman, mungkin kurang cepat. Melalui pil, obat-obat narkoba. Kalau obat narkoba resmi namanya susah untuk beredar, masukkan dalam permen ini, permen itu, berbagai macam minuman, makanan, susupi, walaupun hanya sekian persennya. Hadirin, hati-hati. Zaman ini. Ya. Kemudian, kalau akal sudah rusak, akibatnya agama rusak juga. Ya, apa yang terjadi berikutnya? Yadhharu zina. Zina pun muncul di mana-mana. Kalau sudah seperti ini, kerusakan sudah tambah parah. Yang rusak apa? Dengan zina? Yang rusak keturunan. Karena dengan zina, keturunan nasab putus. Tidak ada. Manusia tidak lagi mulia. Karena enggak jelas dia bin siapa. Tapi dia kayak binatang. Lahir tanpa bapak. Iya tak? Ayam punya nama. Ayam ini, bin ini ada namanya. Bahwa kambing ini... Kambing ini, bin ini ada nasabnya? Tidak ada. Kalau manusia juga sama, lahir tanpa nikah, di luar nikah dia lahir, tidak bisa dikatakan fulan bin fulan. Nisbat kepada ibunya, bukan pada bapaknya. Tidak jelas siapa bapaknya? Tidak jelas. Ini bahaya. Hancur nasab. Hancur kehormatan manusia. Lihat. Padahal Allah Ta'ala meletakkan syariat untuk menjaga lima hal yang pasti harus dipelihara kita. Pertama, agama Allah jaga. Ya, sehingga diutus Nabi, diturunkan Al-Quran untuk membimbing supaya agama kita selamat. Yang kedua, dijaga akal. Jangan minum khamr. Diharamkan yang memabukkan. Yang ketiga, dijaga harta kita. Ya, dijaga darah kita. Jangan ditumpahkan. Yang keempat, dijaga darah kita, apa nama, harta kita. Jangan dirampas. Dan kehormatan kita yang kelima, jangan di, ya, rusak. Tapi dengan kebodohan, semuanya jadi rusak. Ya. Dan yang terakhir tadi, beliau mengatakan, yaksurul jahl, yaksurul haraj. Banyak pembunuhan. Nah, kalau pembunuhan di mana-mana terjadi, anak muda tawuran di mana-mana, ya, akibatnya apa? Korban demi korban jiwa. Ya, kalau jiwa korban berarti apa? Darah ditumpahkan dengan mudahnya. Gampangnya orang menumpahkan darah saudaranya. Dan ini kerusakan yang besar. Dan sudah kita rasakan. Maka ikhwah barakallahu fikum, kembalilah, mari kembali kepada sunnah. Dan kita sudah dibimbing dengan sunnah. Bersabarlah, bersyukurlah, istiqomahlah. Ya, untuk kita terus berjalan melangkah, mengejar keterlambatan kita yang telah jauh dari masa Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Karena kata Rasulullah SAW, al-mar'u ma'a man ahab. Orang itu kelak Allah kumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kalau kita Islam kita, iman kita mengikuti mereka, Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, dan kita senang dengan mereka, cinta mereka, sabar, teruslah bersabar. Walaupun kita meninggal dunia belum seperti mereka imannya, tapi Allah katakan, kalau engkau berusaha imanmu seperti mereka, engkau dapat petunjuk dan akan temu dengan mereka. Tapi kalau engkau sudah jelas bisa memisahkan, menyimpang dari jalan mereka, innamahum fisiqah, berarti salah, sesat. Tidak akan ketemu mereka. Mereka berjalan di shiratal mustaqim, engkau berjalan di atas sabilus syaitan, sabilus syayatin, jalan syaitan. Ya, seperti yang digambarkan Nabi, beliau membuat garis lurus, set, kata Abdullah bin Mas'ud, dan beliau mengatakan, anna hadha siratin mustaqiman fattabi'u, ini jalan yang lurus, ikuti. Hadha sabilullah, ini jalan Allah, yang lurus, ikuti. Kemudian beliau bawa garis-garis yang banyak. Dan beliau mengatakan, hadis subul, ini jalan-jalan kesesatan. Fikul sabili minna syaitan yad'u ilaih. Di tiap-tiap jalan sesat ini syaitan berdiri menyeru kalian untuk belok. Hati-hati. Nah, kalau kita enggak ngerti ilmu, kita lagi jalan, jalan yang lurus ini rusak. Cuman jalan yang pendek-pendek ini baik nampaknya di mata kita. Syaitan teriak, ngapain kamu jalan susah-susah begitu? Belok saja sedikit, mari enak di sini. Hadirin, sungguh muncul orang-orang yang ingin ke surga jalan yang lurus ini yang akan sampai ke surga. Tapi ada orang teriak, enggak usah jalan itu, ini jalannya. Sampai mereka ada beli ijazah pengampunan dosa. Ada orang yang jual ijazah sertifikat pengampunan dosa. 1 lembar 8 juta. Jadi dengan jaminan ini, dia akan masuk surga. Dan itu jumlahnya hanya 70 ribu anggota. Jadi kalau ada satu meninggal dunia, ribut orang berlomba untuk membeli. Diumumkan sudah berkurang jumlahnya. Jadi di dunia ini hanya 70 ribu orang yang akan masuk surga, kata imamnya ini. Jadi kalau ada yang 1, 2, 3 meninggal dunia, diumumkan sudah meninggal dunia, siapa yang mau beli? Wah, rebutan, antri orang nunggu kapan saudaranya mati, supaya dia bisa beli ganti tiketnya. Loh, surga milikmu apa? Ini enaknya. Hadirin, kok yuk mau? Di jalan ke ini, ajaran Nabi tidak mau. Pokoknya harus ikut Pak Kiai ini. Apalagi sudah gelar Habib. Wah, ini Habib ini yang jamin. Ya, subhanallah hadirin. Hati-hati. Barakallahu fikum. Sudah siang. Sampai di sini dulu insyaAllah. Mudah-mudahan nasihat ini mengingatkan pada kita nikmat yang besar. Ketika Allah beri kita hidayah sunnah ini. Pertahankan dan istiqomahlah. Sehingga semoga kita mati husnul khatimah di atas sunnah. Sehingga kita dibangkitkan sebagai ahlus sunnah. Dikumpulkan bersama pemimpin ahlus sunnah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.